Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddina azanallaha iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan dari kajian kita walaupun melalui media Zoom. Kita tidak bisa berjumpa langsung sebagaimana biasanya kita di kajian rutin kita di hari Jumat malam atau malam Sabtu di Kebalen atau di Babelan. Ya, namun berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan kajian ini. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ya di firman Allah Subhanahu wa taala ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ini mengenai tidak seorang pun yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, bab ini menjelaskan tentang bagaimana argumentasi tauhid, dalil-dalil tauhid yang mana menunjukkan akan kejelasan tauhid. Ya, gamblangnya perkara ini. Sampai-sampai orang awam pun yang enggak bisa bahasa Arab sekalipun tidak akan tersamar sedikit pun dalam perkara hal ini. Ya. Al-Mu'allif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan 4 dalil. Ini adalah dalil pertama, yaitu firman Allah, "Ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun?" Akankah mereka menyekutukan Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah? Yaitu yang selain Allah tadi yang mereka ibadahi, apa-apa yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun. Bahkan yang mereka ibadahi itu sendiri, itu diciptakan oleh Allah. La yastati'un. Wa la yastati'una lahum nasra. Dan bahkan berhala-berhala, sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut, bahkan tidak dapat memberikan pertolongan untuk mereka. Wa la anfusahum. Bahkan memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri. Ya. Yang surun mereka enggak bisa memberikan pertolongan untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka menyembah, memberikan ibadah kepada orang soleh sekalipun, Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bisa menciptakan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani diciptakan. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bisa menolong mereka di akhirat. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani enggak bisa menolong diri mereka, dirinya sendiri di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya semua yang disembah oleh para musyrikin, ya sembahan mereka siapapun, malaikat, nabi sekalipun, apalagi yang di bawahnya, tidak dapat menciptakan. La yakhluqu syai'an. Ya, sembahan mereka itu tidak dapat menggunakan apapun. Syai'an, ini dalam bahasa Arab, ini namanya nakirah, umum. Maka ini ya mencakup apapun. Tidak bisa menciptakan apapun, walaupun sebiji sawi sekalipun enggak bisa menciptakan. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Al-Qur'an, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah wahai manusia, telah dibuat perumpamaan maka dengarlah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kalian sembah itu selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ini Allah Ta'ala menerangkan ini di surah Al-Hajj ayat 73. Yang kalian sembah itu menciptakan seekor lalat pun enggak mampu. Wa iyaslubuhum adzubab syai'an la yastankidu minhu la yastankiduhu minhu. Ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mampu merebutnya kembali dari lalat tersebut. Kalau mereka punya makanan, maka lalat mengambil sedikit makanan mereka. Mereka enggak mampu merebut kembali apa yang telah direbut oleh lalat tadi. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan, "Dha'ufat talibul wal matlub." Maka amat lemahlah, sangat lemah yang menyembah dan yang disembah. Para musyrikinnya maupun berhalanya amat lemah. Ini Allah Ta'ala menjelaskan ini di surah Al-Hajj. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi" fal yakhluqu dzarratan aw wal yakhluqu habatan wal yakhluqu sya'iratan. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti penciptaanku? Coba dia nanti mereka ciptakan semut kecil, ciptakan sebutir biji, atau mereka nanti coba ciptakan sebutir gandum, bisa enggak? Ini terkait tentang larangan menggambar makhluk bernyawa. Maksudnya nanti orang-orang yang membuat menggambar makhluk bernyawa akan diperintahkan oleh Allah, ayo coba bikin, hidupin dia. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Gak mampu. Taib barakallahu fikum. Perhatikan di ayat ini. Nah, kita masuk kepada penjelasan Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah taala di ayat ini. Lihat syarhul kalimat mengenai di penjelasan kosakata ya ayat ini. Ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Baik, ini pertanyaan ingkari. Ini maknanya makna ingkar, istifham ingkari. Apakah yang mereka ya sekutukan tadi itu, yang apakah ketika mereka menyekutukan Allah, ya mereka memberikan ibadah kepada sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, sedangkan yang diciptakan itu pun dicipta, yang disembah mereka itu pun diciptakan oleh Allah. Ayusyrikun, hamzah di sini, hamzah istifham, ay listifham, wal istifham litaubikh. Ya, ini memang pertanyaan, tapi pertanyaan ini maknanya untuk mencela, mengingkari isi dari pertanyaan tersebut. Yusyrikun ya'buduna ma'allah. Artinya, apakah yang mereka beribadah kepada selain Allah tadi, yang mala yakhluqu syai'a, yang tidak dapat menciptakan apapun. La yastati'u ijada syai'in, yang tidak mampu mengadakan, membuat sesuatu apapun. Walau seekor lalat sekalipun. Allah jelaskan, innal ladina tad'una min dunih, min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tadi itu gak bakal bisa mampu menciptakan seekor lalat. Mereka mau melakukan riset macam apapun, penelitian macam apapun, di laboratorium apapun, mereka bersatu padu semuanya, jinnya dan manusianya, bikin seekor lalat gak bisa. Ya, maka sembahan yang gak bisa menciptakan kok disembah? Ini dicela oleh Allah. Wahum yakhluqun, bahkan sembahan itu pun diciptakan oleh Allah. Mau malaikat, mau nabi, mau orang soleh diciptakan oleh Allah. Wahaulai al-ma'buduna anfusuhum makhluquna wa muhdatsun. Ya kata, ya maknanya di sini adalah ya yang mereka sendiri pun diciptakan. Ya maksudnya apa? Mereka yang disembah itu, ya diri mereka sendiri. Makhluk diciptakan oleh Allah, muhdatsun, dibuat, diadakan oleh Allah. Mereka sendiri pun enggak bisa apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Wala yastati'una lahum nasra. Bahkan berhala-berhala ini tidak sanggup untuk menolong mereka. Maknanya apa? La yastati'u haula'i al-ma'buduna ayansuru anfusahum. Ida tudiya 'alaihim wa dhalika ghayatul 'ajzi. Ini perhatikan. Ya, maknanya sembahan-sembahan yang diibadahi tersebut tidak mampu menolong diri mereka sendiri bahkan. Ya, apabila diri mereka diganggu, maka ini menunjukkan amat lemahnya. Ini pada puncak kelemahan sembahan-sembahan tersebut. Kalau sudah mereka lemah, ngapain kita ibadahi? Nah, ini perhatikan di sini. Persembahan tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Wala yansurun, wala anfusahum yansurun. Ya. Kepada diri mereka sendiri pun sembahan itu tidak dapat memberi pertolongan. Maka ini menunjukkan bahwa togut-togut, bahwa berhala-berhala, bahwa yang mereka ibadahi tersebut benar-benar dalam kondisi lemah, tidak mampu menolong mereka dan dirinya sendiri. Hah? Maka kalau mereka gak bisa menolong dirinya sendiri, ya gimana mau mereka mau menolong orang lain? Ya, maka siapapun dari makhluk Allah, dari makhluk yang ternyata makhluk ini ternyata dijadikan sembahan. Mau Nabi Isa sekalipun, ya, maka mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nanti kita di akhirat datang ke Nabi Isa, minta syafaat. Nabi Isa enggak mampu, dia aja enggak mampu menolong dirinya sendiri. Orang-orang kafir saat ini Nabi Isa disembah. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Nabi Isa di dunia ketika dikejar Yahudi, dia sampai lari ke sebuah tempat di dalam rumah yang atapnya udah bolong. Kemudian dia diangkat oleh malaikat ke langit. Bal rafa'allahu ilaih. Allah mengangkatnya. Gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Nabi Isa dari kejaran tentara Yahudi. Ya, Adapun yang disalib itu adalah murid Nabi Isa yang diserupakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qatalahu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Ya, dan mereka tidak membunuh atau menyalib Isa. Namun yang mereka sebel, yang mereka bunuh, yang mereka salib ialah yang diserupakan, ya, yang diserupakan saja. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Nabi Isa enggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Ya, Nabi Isa barakallahu fikum. Maka semua sembahan selain Allah terdapat pada dirinya empat sifat di atas tadi. Yaitu apa? Empat sifat di atas tadi. Yang pertama, sembahan tersebut tidak dapat menciptakan. Yang kedua, ya, sembahan tersebut ternyata diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, sembahan tersebut tidak mampu menolong para penyembahnya. Yang keempat, ini yang parah sekali. Ya, sembahan tersebut bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Nah, ini ya harus diperhatikan mengenai ayat ini agar kita ya memahami bagaimana wajhul istidlal, sisi pendalilan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membawakan ayat ini ya untuk menafikan peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ya, kemudian ya kata Syekh Abdullah Al-Qarawi Asy-Syarhul Ijmali. Ya, penjelasan global ringkas dari ayat ini, yungkirullahu fi hadhihi al-ayati al-karimati. Maka Allah di ayat ini mengingkari, ayat yang mulia ini Allah mengingkari ala musyrikil Arab wa ghairihim, ya Allah mengingkari kaum musyrikin Arab dan selain mereka dari musyrikin manapun. Apa yang Allah ingkari? Ibadata ulaikal makhlukin, yaitu peribadatan yang diberikan kepada mereka. Padahal mereka ini makhluk-makhluk semua. Mereka ini makhluk-makhluk semua ini. Ternyata diberikan peribadatan. Ya barakallahu fikum. Alladzina la yastati'una ijada syai'in. Padahal yang disembah ini enggak sanggup untuk menciptakan sesuatu apapun. Wahum makhlukun. Bahkan yang disembah ini adalah makhluk diciptakan. Wa muhdatsuna ba'dal adam. Dan mereka itu diada-adakan, diciptakan setelah sebelumnya mereka tidak ada. Wa la yastati'una nasra ma'budihim. Bahkan sembahan-sembahan ini apa? Ya bahkan mereka sendiri pun tidak mampu. Wala yastati'una nasra ma'budihim idza talabu minhum dzalika. Baik. Ya, bahkan juga tidak mampu untuk menolong orang-orang yang menyembah mereka jika mereka meminta pertolongan dari mereka. Ya. Bal wala yastati'una nasra anfusihim, bahkan sembahan-sembahan ini pun tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri. Idza tudiya 'alaihim, ya, jika dia disakiti, ada yang berbuat zalim terhadapnya. Ada yang berbuat zalim terhadapnya. Wa dzalika ghoyatul ajzi wal hawan. Maka kalau begini, inilah bentuk puncak kelemahan dan bentuk puncak kehinaan yang paling hina. Ya, kalau sudah enggak mampu mencipta, sudah diciptakan, taibar kalabikum. Asyarul ijmali. Kemudian afal al-fawaid, ya, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini. Yang pertama, bayanu ya jahlil musyrikin. Penjelasan tentang kebodohan orang musyrik. Orang-orang musyrik. Memang faktor pertama yang menyebabkan orang-orang musyrik melakukan kesyirikan adalah jahil, adalah kebodohan. Oleh karena itu musyrikin Quraisy, mereka pada suatu masa, suatu fase yang disebut fase tersebut fase kejahilan, yaitu masa jahiliyah. Karena mereka tidak punya kitab. Kalau Yahudi punya kitab, ya punya namanya Taurat, Nasrani punya kitab, punya Injil. Ya, makanya mereka disebut ahlul kitab. Sedangkan musyrikin Quraisy tidak punya kitab. Mereka tidak punya kitab. Maka mereka ini adalah orang-orang yang jahil. Pemuka agama mereka disebut Abu Jahal, ya, Abu Jahal. Yang kedua, isbatu ajzil ma'budin. Ya, ini kalau yang pertama ini sudah jelas, ya, musibahnya, maka harus kita ya pahami pentingnya perkara tauhid ini. Tidak boleh kita merasa pintar. Tidak boleh kita merasa bahwa kita sudah mengerti perkara tauhid. Tapi barakallahu fikum. Bahkan ada, kalau ada orang yang menyatakan saya mengerti perkara tauhid, sudah paham, maka berarti hakikatnya dia adalah orang yang paling bodoh terhadap perkara tauhid. Tapi barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Cepat ya, adab. Ya? Apa? Ya, ada apa? Saya lagi kajian di rumah ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Oh, ya udah sini aja ya. Tapi ntar saya lagi ngaji ini, lagi kajian Zoom. Ya. Lagi. Tadi ada ikhwah yang telepon berkali-kali ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Enam. Yang kedua, isbatul ajzil ma'budin ghairallah wa adami salahiyatihim. Yang berikutnya, ya, penetapan. Yang berikutnya, ya, faedah berikutnya, penetapan kelemahan makhluk yang disembah selain Allah dan ketidaklayakan mereka, ya, lil ibadati bidalil aqli, dan ketidaklayakan mereka untuk diibadahi dengan berdasarkan dalil akal. Berdasarkan dalil akal. Jadi berdasarkan rasional saja sudah enggak nyambung. Mereka kok bisa diibadahi? Orang lemah. Taib. Munasabatul ayataini lil bab. Ya, kemudian ya, hubungan dua ayat ini dengan bab, haitsu nafatil ayatu naf'aku li ma'budin siwallah. Wa hadha yatadammanu butlana ibadatihim wa inkaraha wa yadkhulu fi hadha kullu man tujjiha ilaihi dunallahi min kuburin wa asjarin wa ghairi dhalika. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, ya, apa hubungan ya, ayat ini dengan bab tauhid? Ya, hubungan ayat ini dengan bab tauhid, kok di sini sebutkan ayatain padahal ini ayatnya satu aja. Satu ayat. Oh iya, dua ayat. Nah, di ayat ini dua ayat. Hubungan dua ayat ini dengan bab ini, yaitu bab, ya, larangan beribadah kepada selain Allah, atau di sini Syekh menamakan babnya, itu babnya langsung firman Allah Ta'ala. Ya, babnya itu, nama babnya adalah ya, ayat ini. Ya, kalau di buku kita tidak dijelaskan nama babnya apa. Ya, karena di mana-mana dicetakkan apapun, babnya langsung bab qaulillahi Ta'ala. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Langsung itu babnya. Apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Jadi ayat ini dengan ya, ayat ini dengan bab ini apa? Haitsu nafatil ayatu naf'aku la ma'budin siwallah. Yaitu ketika ayat ini menafikan adanya manfaat, ya, ayat ini menafikan adanya segala sesuatu yang disembah selain Allah dapat memberikan manfaat. Wa hadza yatadammanu butlana ibadati. Maka ini mencakup semua batilnya ya peribadatan yang diberikan kepada mereka. Wa inkaraha, dan mencakup juga ya pengingkaran terhadapnya. Wa yadkhulu fi hadza kullu man wujjiha ilaihi dunallah. Maka mencakup juga di sini semua yang dijadikan arah untuk berdoa selain Allah, min kuburin wa asjarin wa ghairi dzalika. Apakah kuburan ya, atau pepohonan atau yang lainnya. Baik, berikutnya munasabatul ayatain litauhid. Kalau begitu apa hubungan dua ayat ini dengan tauhid? Aitsu dallatil ayati ayatani ala anna tawajjuha ila ghairillah ya li jalbil naf'i aw daf'id durri syirkun. Yang berikutnya, hubungan ayat ini dengan bab, yaitu ya, hubungannya adalah ketika ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tawajjuh, ya, bahwasanya tawajjuh yaitu menghadapkan diri kepada selain Allah untuk meraih manfaat atau menolak mudarat itu adalah kesyirikan. Ini jelas sekali sebagaimana yang tadi telah diterangkan. Ya, mulahadatun. Jadi berikutnya di sini ada sedikit catatan yang perlu diperhatikan. Ya, abbaru anil ma'budina huna bidomiril aqil ma'a anna ba'daha jamadatun mura'atan li'tiqadihim. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sembahan-sembahan yang disembah selain Allah ini yang disebutkan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dengan hum ya, dengan domir hum ya, sedangkan mereka sendiri tidak ada, mereka sendiri ciptakan. Ini kalau dalam bahasa Arab hum ini itu maknanya untuk yang berakal-berakal saja. Padahal namanya berhala itu ada yang juga tidak berakal, kayu, pohon, batu ya. Kok disebutin dengan takbir pengungkapan yang seolah-olah ini berakal. Nah, kata Syekh Al-Qarawi maksudnya di sini apa? Ya, padahal sebagian berhala itu adalah jamadat, benda-benda mati. Ya, kenapa demikian? Mura'atan li'tiqadihim. Mura'atan li'tiqadihim. Itu demi memperhatikan sisi keyakinan mereka. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya. Wa qawlillahi ta'ala yulijul lail fil nahar wa yulijul nahar fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajlin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum. Yaumal qiyamati yakfurukum yakfuruna bisyirkikum ya wala yunabbi'uka bismu khabir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, lihat di ayat yang baru Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tad'una min duni, yaitu yulijul laila wan nahar, dan dia memasukkan yang malam ke dalam yang siang, wal yujilun nahar fil lail, dan memasukkan yang siang ke dalam malam, wasakhara syamsa wal qamar, kemudian dia Allah menundukkan matahari dan bulan, ya, kullun yajri li ajalin musamma, semuanya matahari dan bulan itu berjalan menurut masing-masing yang telah ditentukan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Ya, demikianlah, yang demikianlah itu adalah Rabb Allah yang berbuat demikian. Rabb kalian, miliknya lah kerajaan alam semesta ini. Walladzina tad'una min dunihi, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah itu, ya, Allah tegaskan, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki apapun. Ya. Mereka tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari. Ya, setipis kulit ari. Kitmir itu adalah selaput tipis yang membungkus biji kurma. Ini kurma nih. Ada selaput tipisnya kayak biji salak, kayak pohon buah salak gitu. Ada selaput tipisnya yang memproteksi proteksi terakhir dari salak. Nah, di kurma juga ada kayak gitu. Ya, nah sembahan-sembahan tersebut kitmir aja nggak punya, apalagi mau memiliki yang lain. Inta do'uhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun kalian berdoa kepada mereka, mereka sembahan-sembahan itu tidak mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka pun dapat mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan di hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ya, berhala tersebut akhirnya mengingkari kesyirikan penyembahnya. Ya, dan tidak ada yang dapat memberikan berita keterangan kepada kalian mengenai hal itu, ya, sebagaimana yang diberikan oleh Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui. Ya. Jadi di sini, di ayat ini Allah kembali mengisyaratkan lemahnya sembahan-sembahan yang batil tersebut, yaitu dalam bentuk apa? Mereka enggak memiliki kitmir. Yang kedua apa? Mereka tuli, tidak mampu mendengar doa para penyembahnya. Yang ketiga apa? Andai pun mereka mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan. Ya. Maka pada ayat yang pertama tadi, ya, di surah Al-Hajj dan di surah ini surah Al-Fatir, ini semuanya ini, ataupun khusus ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa semua sembahan yang disembah selain Allah itu, nabi kah, malaikat kah, ya, atau di bawahnya, ya, yang disembah tersebut, mereka memiliki tiga sifat kelemahan ini. Ya, sifat kelemahan ini disebutkan selain empat yang tadi, tidak mampu mencipta, mereka pun dicipta, ya, yang tadi, yang awal. kemudian mereka enggak mampu menolong orang lain, apalagi menolong diri mereka sendiri, ya, menolong diri mereka sendiri apalagi menolong orang lain. Ini tambah lagi sifat ini. Ya. Ya, ini yang menambah penyesalan pada hari kiamat kelak bagi para penyembahnya. Ternyata sembahan-sembahan tersebut justru mengingkari penyembahnya. Nauzubillah. Ya, penyembahnya ini akan diingkari oleh yang disembah. Mereka capek-capek nyembah, ya. Nyembah togut, Siddhartha Gautama, nyembah dewa, nyembah setan. Setan itu nanti akan mengingkari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fakhlaftum fakhlaftukum," kata Allah. Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya, kata setan, Allah telah menjanjikan kepadamu, ya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Ya, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Sekali-kali tidak, kemudian, dan aku pun, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepada kamu, mengajak kepada kamu untuk berbuat syirik, tapi kamu malah mematuhi ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, kata setan kepada para penyembahnya. Kalau begitu janganlah celak saya, celak saja diri kalian sendiri. Ini disebutkan di surah Ibrahim ayat 22. Ya, kemudian, ya, Allah menyebutkan lagi, masih mengutip ucapan ini. Ya, Allah mengutip dialog antara setan dan penyembahnya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ya. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku, kata setan kepada para penyembahnya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini kata setan. Aku, kata setan ini benar. Aku, ya, aku ini mengingkari, tidak membenarkan perbuatan kalian yang menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Qul inna dhalimina lahum adzabun alim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim ini mendapatkan siksaan yang pedih. Loh, yang disembah setan mengingkari. Mengingkari. Ya. Nasrani menyembah Nabi Isa. Ya, Nasrani pun mengingkari, enggak usah di akhirat, di dunia nanti Nabi Isa turun. Ya, dengan membawa tiga misi. Pertama, membunuhi babi karena orang Nasrani menghalalkan babi dengan atas nama Nabi Isa. Yang kedua, membunuh Dajjal. Yang ketiga, mematahkan salib. Salib yang dengan salib tersebut sebagai lambang bahwasanya Isa diibadahi. Ya, di akhirat nanti ketika Isa turun ke dunia, kemudian Isa mati, di akhirat pun Allah tanya kepada Isa. Allah hisab lagi Nabi Isa, ditanya, ya. Padahal ini untuk menegaskan saja, padahal Allah yang paling tahu, ya. Tapi untuk menegaskan saja keadilan Allah. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, ketika Allah berfirman kepada, ya, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, kepada umatmu, sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kata Nabi Isa bin Maryam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Kata Nabi Isa, ya Maha Suci Engkau ya Allah, tidak layak bagiku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku untuk mengatakannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengatakannya ya Allah, pasti Engkau telah mengetahuinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan Allah Ta'ala berfirman mengenai, ya, sembahan-sembahan mereka yang lain, ya, selain Nabi Isa, sembahan mereka yang lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, ya, di surah Maryam ayat 81 sampai 82. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan ketika mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan selain Allah tadi menjadi pelindung bagi mereka, kalla, sekali-kali tidak demikian, sayakfuruna bi ibadatihim, kelak mereka. Sembahan-sembahan itu yang mereka sembah akan mengingkari penyembahan yang dilakukan oleh para penyembahnya terhadap sembahan tersebut. Dan mereka, sembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Wa yakunu alaihim, tidak akan menjadi musuh. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain. Di surah Al-Ahqaf ayat 5-6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah, ya, menyembah tuhan-tuhan palsu, sembahan-sembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Dan yang disembah tersebut lalai dari memperhatikan doa yang ditujukan kepada mereka. Wa idza husyira an-nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, wa kanu lahum a'daa. Dan ternyata sembahan-sembahan tersebut yang disembah ini itu menjadi musuh mereka, musuh penyembahnya. Dan yang disembah ini mengingkari pemujaan, peribadatan yang dilakukan para penyembahnya yang ditujukan kepada dirinya. Tabarakallahu fikum. Ini penyesalan berlipat ganda yang didapatkan para penyembah selain Allah. Di mana mereka mengharapkan sembahan mereka dapat memberikan pertolongan kepada mereka, justru sembahannya menjadi musuh darinya. Sembahannya mengingkarinya. Ya. Nah, di akhir ayat Allah tadi jelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengabarkan seperti pengabaran Allah. Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat. Allah lah yang mengetahui tentang hakikat para sembahan-sembahan tersebut dan bagaimana hakikat mereka tatkala di akhirat. Namun para penyembah itu tidak dapat membenarkan pengkabaran Allah dan menolak kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Ya, barakallahu fikum. Ya, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada engkau sebagaimana yang keterangan yang diberikan oleh Allah Al-Khabir. Baik, kita lanjutkan ya mengenai penjelasan ayat ini. Ya. Yulijul laila wa yulijul laila fin nahar wa yulijul nahar fil lail. Wah, ini ayat ini panjang ini. Ya. Sudah jam 5. Panjang sekali penjelasan. Saya rasa cukup dulu di sini, nanti biar pekan berikutnya kita bacakan saja syarahnya. Karena khawatir nanti teman-teman mau persiapan buka. Kita buka sesi soal jawab saja bagi yang mau bertanya, silakan. Tafadhalu.